cinta nan dulu kita sampaikan di mana kini tali kasih nan kita jalin di mana kini. Maragok manihnya cinta, cinta kita dan sasali mau raselo maranggui tali cinta. Cinta